Fakir, ahli-ahli panel forum yang berusaha, ketua-ketua jabatan peringkat negeri dan daerah yang berusaha, penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung daerah Pulangan yang berusaha, Tuan Nazir dan ahli jawatan kuasa Masjid Jami Pekan Kajam, seterusnya hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan taufik dan hidayah serta memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di Majlis Ilmu Program Forum Perdana Ehwal Islam Peringkat Daerah Pulangan, Anjuran Pejabat Agama Islam Daerah Pulangan dan Pejabat Daerah Pulangan, di mana Daerah Pulangan menjadi tuan rumah bagi forum perdana pada malam ini yang telah mula dianjurkan bermula tahun 2008. Untuk maklumat hadirin sekalian, moderator forum pada malam ini akan diturusikan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Hassan bin Muhammad Ali, Pengerusi Jatuh Kuasa Tetap Ahliwan Islam, Ahliwan Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam. Dan ahli panel kita yang pertama pada malam ini ialah Yang Berbahagia Dato' Roslan bin Muhammad, Pensyarah Kanan-Kanan Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan panel kedua kita pula ialah Yang Berbahagia Dato' Azhar bin Yaakob, Perunding Motivasi. Bagi membuka lagi majlis, dipersilakan Yang Berusaha Ustaz Muhammad Fatri bin Ismail, Imam Satu Masjid Jami Pekan Kajang, untuk membacakan doa. Dengan segala hormat yang dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وثوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله يا كرم كني يا الله كوجدك لا فرجبرا كني فلمنبه فنبرا برحمتي يا الله لجدك لا فرجسان كني سبسني فرجسان يغفر فلهر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam melayangkan masa, dipersilakan Yang Berbahagia Dr. Roslan bin Muhammad, Syarah Kanan Jabatan Dakwah dan Pembangunan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan Yang Berbahagia Dr. Azhar bin Yaakob, seorang perunding motivasi untuk menentukan di bentar setan dengan segala hormat yang dipersilakan. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengajar majlis yang dihormati lagi dikasihi Sahibul Sa'adah Tuan Pengarah Jai Tuan Haji Marzuki bin Muslim, yang dihormati Gawai Daerah Lulangan dan seterusnya sahabat saya Ali Benar kepada Dr. Rasulullah Muhammad Pengurusi Nazir dan seluruh ahli dan kuasa Masjid Jami' Kajang dan seterusnya saudara muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur banyak dapat berhormat pada malam ini. Nawaitu sayanya ialah asalnya mengurusi merangkap ahli forum. Gara-gara difahamkan yang berhormat Datuk lewat sampai, tapi alhamdulillah mungkin dia menggunakan ayat-ayatnya tertentu Zam-zam, terus upaya ku terpaca muka mata kita siap dengan baju kuning lagi. Jadi untuk itu saya serahkan kembali kepada dia untuk mempengaruhi korang kita pada malam ini. Bersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah innal 'azim. Amma ba'du. Saudara yang berbahagia yang dikasihi pengarah Jabatan Kementerian Selangor Dr. Haji Marzuki, saudara Timbalan Pengarah Al-Fadhil Ustaz Haji Ali Hikmat, kepada Nazir Masjid ini, seluruh lanjutan kuasanya, para ahli tarian, tentu ada perempuan, khasnya kepada ahli-ahli panel, dua orang pada malam ini, Al-Fadhil Dr. Ustaz Muhammad di sebelah kanan saya, Dr. Azharin Kom di sebelah kiri saya, peneliti-peneliti yang tidak asing lagi yang kita bawa menjelajah seluruh negeri Selangor ini. Penjelajahan beliau tentang mereka, tentang dakwah ini sudah bertahun-tahun. Jadi alhamdulillah kita bawa satu tajuk bagi tahun ini, tuan-tuan dan puan. Tak salah saya, ini ialah daerah yang ke-6. Kita ada 9 daerah, ada 3 lagi. Tajuk yang kita bawa dalam jelajah kali ini ialah Selangor menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita bawa. Alhamdulillah ini jelajahan yang ketiga untuk perempuan. Tahun pertama kita dah jelajah ke seluruhnya bersama Penang sampai ke Sepang. Tahun kedua juga kita telah menjelajah daripada Sabah Penang sampai ke Sepang. Tahun yang ketiga ini kita jelajah daripada Sabah Penang ke Sabah Sepang. Dan kali ini kita berbincang tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah teman-teman Profesor Harudin membantu kita, Dato' Hashim Yahya membantu kita, Dato' Ismail Kamus yang kurang sehat di akhir-akhir ini telah membantu kita. Banyak lagi peneliti, ramai lagi peneliti yang telah membantu kita menjayakan program ini. Alhamdulillah sambutan yang sangat baik di tengah-tengah kawasan, sambutannya di luar dugaan sama sekali. Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf dari kelewatan tak dapat saya juga cari tadi smart tunnel tuan-tuan puan, ikut smart tunnel tuan-tuan melalui KLCC inilah jam kita tahulah hari hari hari Jumaat hari ini daripada Shah Alam nak sampai kemari tapi kompolungku tadi nak sampai kemari pula saya rasa mungkin masuk tukung kuat lebih 1.5 jam tadi tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan yang bersekalian, alhamdulillah saya kita teruskan perbincangan kita. Biasanya tuan-tuan puan, forum kita dulu-dulu ialah pada selepas Isyak. Dan sekarang kita dah ubah dah. Di mana-mana forum-forum yang melibatkan kami-kami ini, kita akan buat selepas Maghrib. Dan kita dapati selepas Maghrib itu lebih santai dibandingkan selepas Isyak. dan azan isyak nanti diazankan, kita berhentikan sebentar saja menghormati azan isyak dan kita akan teruskan. Kita mula dari pukul 8:30 dan kita akan mengakhirkan tepat pukul 10 pada malam ini. Jadi bila pukul 10 kita mengakhirkan, banyak ruang untuk keluarga, banyak ruang untuk anak-anak, untuk tuition mereka, banyak ruang untuk kita mendidik anak-anak dan keluarga untuk bersantai dan sebagainya. Jadi saya rasa di Selangor ini sekarang ini modelnya ialah forum yang dianjurkan ini berjalan semaklum. Saudara Muhammad Masjid Selian, balik kepada Baldatullah Ibn Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasanya ada 3 pusingan, kita pusingan 10 minit itu. Jadi saya akan mulakan dengan Dr. Ustaz Muhammad yang terangkan yang banyak membantu kita untuk memberikan mukadimah kepada tajuk pada malam ini, Selangor menjadi Baldatullah Ibn Sallallahu. Saya berikan open-ended jawapannya kepada Dr. Ustaz Muhammad untuk menguraikannya dalam 10 minit ini dalam mukadimah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. أما بعد، بحرمت Dato' Dr. Hassan Majuman Ali selaku moderator kita pada malam ini, merangkap ahli majlis Masyarakat Kajian Islam Dato' Hassan Sahib Sa'adat Tuan Benar Jais, Tuan Nadir Masjid dan seluruh pimpinan masjid, para tetamu kehormat, seluruh pimpinan masyarakat yang dihormati, tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama, seterusnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali malam sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas izinannya. Mari kita dapat pada malam ini berhimpun dan berkumpul di tempat yang berkat, di rumah yang berkat, dan di saat yang berkat insyaAllah. Dan semoga keberkatan saat yang kita berada ini menjadi satu saat yang akan berpanjangan di dalam kehidupan beragama kita, demi untuk sama-sama kita melaksanakan tugas suci dan murni sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Taala. Satu amanah yang besar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada seluruh manusia bermula Nabi Adam alaihi salatu wassalam, seterusnya diwarisi oleh umat manusia sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke zaman kita bahkan akhir insyaallah. Dalam semangat al-khalifah dan al-khilafah, dan semangat al-khalifah yang menjadi satu nadi jantung kepada kita, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Taala, maka pastilah di antara amanah yang paling besar ialah kita memakmurkan bumi. Tiga tugasan besar yang Allah Subhanahu wa Taala tentukan ke atas kita. Yang pertama, lil khilafah, untuk menjadi pemuka di alam bumi ini. Al-khilafat adalah maksud yang ditafsirkan oleh ulama iqamatul din wa siyasatul dunia ini, menegakkan agama, menyusun kehidupan hidup ini berasaskan agama. Itulah tugas al-khilafah ataupun al-khalifah. Tugas kita yang kedua adalah tugas beribadah. Kita meletakkan suatu petanda dalam hidup ini bahawa asas tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan pencipta alam ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam seluruh aspek kehidupan, sekecil-kecil perkara yang bersabit dengan kita. Masuk tandas, kita masih ada kata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Persoalan keluar tandas, ada kata dengan Allah Subhanahu wa Taala. Soal makan minum, ada kata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Soal pakaian dan soal melibatkan kehidupan rumah tangga, ada kata beribadah dengan Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk dalam sistem pemerintahan, asyiasat, persoalan politik dalam kehidupan pun dianggap sebagai cabang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan tugas yang ketiga ialah memakmurkan bumi. Al-Imam, dan Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kamu di alam bumi ini, dan tugas kamu ialah memakmurkan bumi dengan perintah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tugas kita tuan-tuan makmurkan diri, jangan jadi makhluk pelosok, dan jangan jadi makhluk yang memasukkan alam ciptaan Allah dengan kepelbagai sudut ciptaan kita. Pemikiran kita macam mana pun, kena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa hebat macam mana, kena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini falsafah yang menjadi keras dalam kehidupan beragama. Kita yakin zatulah, maka semangat yang kita adu, yang kita dampakkan sekarang ialah baldatu tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera dan beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa percaya semangat yang sokong ini bukan kecil mahal kepada kita, terutama dalam keran kita untuk menghidupkan kembali suatu keadaan yang telah pun kita lihat di akhir-akhir ini sudah semakin halus, semakin mengecil dalam kehidupan umat Islam. Apalagi dalam dunia umat Islam dijajah oleh penjajah barat. Mereka tak percaya meletakkan umat Islam dalam kepincangan. Hasil umat Islam hidup dalam keadaan pincang. Pincang akhlak, sistem kehidupan, sistem ekonomi, bahkan sistem politik pemerintah. Inilah keadaan-keadaan yang menyesatkan nafas umat Islam. Maka alhamdulillah, yang semangat itulah kita cuba nak bangunkan balik. Dan kita yakin usaha membangunkan kembali baldatu tayyibatun wa rabbun ghafur adalah usaha yang amat murni. Kerana pasti kita adalah Al-Quranul Karim. Bila mana Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lisaba'in fi masjid fi maskanihim ayatun jannatan an yaminin wa shimalin. Allah rekamkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana suatu negara Sabah yang hebat pada satu zaman dahulu, Allah berikan nikmat kepada mereka, sungai yang mengalir, tanah yang subur. Dan bila mana ada di situasi ini ditambah dengan rakyat yang cukup harmoni, rakyat yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasilnya tuan-tuan, mereka beroleh sesuatu yang dengan Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sejarah yang lama, tapi sejarah tidak terkekalan. Di saat manusia melakukan kerosakan, melakukan sesuatu merosakkan agama dan kehidupan mereka, akhir Allah menarik apa yang mereka ada dalam hidup. Suatu Allah merakamkan dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksubun. Allah sebut kepada kita, jikalau penduduk sebuah kampung, sebuah negeri, sebuah negara beriman bertakwa, bahwa sistem pemerintahan beriman bertakwa, rakyat beriman bertakwa, bangsa dan negara beriman bertakwa, dan bertakwa alaihim barakatim minas samai wal ardh, kami akan buka pintu-pintu kerahmatan, rezeki yang murah, hidup yang senang, hidup yang di Allah limpah rahmat dan sebagainya. Tapi kata Allah, di saat mereka dustakan Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di saat mereka dustakan Allah, lalu kami ambil semua kekayaan mereka. Hasilnya negara masih miskin, negara maju, rakyatnya mampu kedana, rakyatnya semakin habis semakin menyusahkan. Akhirnya menggabungkan Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Disebabkan mereka mendustakan Allah, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami sangat bersih di atas apa mereka nikmati Islam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebablah kita dalam suasana pada hari ini. Satu perkara yang kita mesti faham, mengapa kita ingin kembalikan semula kedaulatan Islam, sistem Islam dan masyarakat apa? Kerana kita yakin inilah semangat yang telah mulai hilang daripada sejarah peradaban umat Islam. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dokongan semangat, kehendak kemahuan tuan-tuan dan puan-puan, semua masyarakat yang mendambakan keamanan, mendambakan keselamatan, mendambakan kebaikan kebajikan, insyaAllah kita mampu untuk mengembalikan semua. Tetapi semangat tidak hanya sekadar semangat. Semangat tuan-tuan disertakan dengan kemahuan bersungguh-sungguh, kecikalan hati dan perasaan menyebabkan kita kembali bersatu dan berpadu dalam cita-cita yang satu. Satu akidah, satu maklumat, satu kemahuan, satu keimanan, satu akhirat, melewati satu Malaysia dan segala kekasan yang lain. Inilah semangat yang kita nak bangunkan. Bila ada kesatuan hati, kesatuan akidah, di persoalan pemerintahan sampai rakyat jelata yang bawa ke atas, atas ke bawah, insyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat membangunkan sebuah negara. Walaupun dalam era kemajuan sebagaimana sekalipun, Islam tetap menjadi pedoman dalam kehidupan. Segala hal ini, orang bercakap negara makin maju, susah Islam memerintah. Siapa kata? Mereka yang tak kaji Al-Quran akan kata. Mereka yang tak berjalan akan kata. Yang kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sama sekali zalimi hamba-hambanya kecuali hamba-hambanya menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Katulah katakan, walaysa bidhallatil 'abid, Allah tidak pernah zalimi para hambanya, tapi yang zalim ialah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salah guna puasa, kita salah guna nikmat rezeki Allah, kita salah menggunakan kekuatan yang diberikan kepada kita. Hasilnya kerana kehidupan kita yang penuh dengan kepalsuan. Sebab hari ini dengan usaha Raja Selangor khususnya, dalam semangat Kaldatul Qajibatul Bukhapur, kita yakin usaha yang kecil ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah maka di pengunjungnya, dalam terbatas saya nak rakamkan kepada tuan-tuan satu peringatan yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menitulah perjalanan kita supaya kita dapat membangunkan Baldatun Thayyibatun Rabbul Ghafur dalam suasana sekarang ini, bukan besok, bukan lusa, bukan di Mutak Gaza, bukan di hari 13 nanti. Sekarang masanya kita bangunkan kesedaran kita. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya, tushikul qura an tasriba wa hiya 'amira. Hadis Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Musnad, kata Nabi sabda Nabi, tushikul qura an tasriba wa hiya 'amira. Hampir-hampir sebuah negara yang maju, yang modern, yang meraih segala-galanya akan hancur, akan binasa, akan rana. Hampir-hampir rana, kata Rasulullah, di saat kemajuan mereka capai. Apabila berlaku dua perkara, iza ala fujaru akrama, apabila ramanya orang-orang yang berpenyakit, orang yang bermasalah, yang jahat, mengatasi bilangan orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman, beragama di kalangan mereka. Sulang balik, ini hadis Rasulullah, bukan petikan penyelam bangga, bukan petikan UR TV, bukan petikan Putusan Malaysia, petikan hadis Nabi Salam, ila ala hujjaruha akrar. Abdul amanya, orang-orang jahat tak berbalas mengatasi bilangan orang-orang alim, orang-orang yang bijak pandai di kalangan mereka. Tuan-tuan, satu di antara peringatan Allah. Yang kedua, idza sadal qabilata munafiquha. Apabila pemimpin umat itu adalah orang-orang yang munafik, yang bertalak muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepimpinan umat Islam, kepimpinan yang dalam muka, yang ada ciri-ciri kemunafikan, wal'ayyadu billah, kata Nabi, akan datanglah saat di mana berlakulah apa yang akan berlaku, negara akan musnah dalam saat itu macam mereka capai. Tuan-tuan, fikirkanlah, saya kira ini mukadimah. Kata Nabi, apun saya buka semua perbincangan, kita akan teruskan dalam pusingan sesuai walaupun. Terima kasih Dr. Uslan yang telah memberikan mukadimah. Tidak lain yang dilakukan dan mukadimah yang agak komprehensif di peringkat awal itu terhadap perempuan tentang apa dia pada membaik batin orang berlaku juga adalah tentunya sedang tidak langsung prasyarat-prasyarat untuk menunjukkan pada membaik batin orang berlaku juga telah disebutkan apa sebenarnya konten kandungan yang ada dalam batas membaik batin orang berlaku sesuai dengan mukadimahnya. Sebab itu di sana sini disentuh secara umum terlebih dahulu. Saya nak ingin kepada Dr. Azhar Yaakob. Dr. ya, kalau kita katakan yang badan sumpai batu warahmatullahi wabarakatuh itu satu wajah ya, kawan gitu ya. Di dalamnya ada manusia yang disebut tadi, pemimpinnya ada, pengikutnya ada, ekonominya merempah ruah, alhamdulillah, bagus tanaman-tanamannya, bagus penghasilannya, bagus industrinya, seluruhnya bagus, yang menggambarkan kehidupan yang bersendikan tidak lain dan tidak bukan. Perkara ini dapat diatur sedemikian rupa, sudah tentulah ada tiang-tiangnya. Tiang yang menunggu kawah itu, tiang yang menunggu wadah itu. Kalau boleh Bapak Doktor tanya aku menyebutkan kepada kita yang apakah yang utama menyokong kepada terbentuknya kawah yang sedemikian dengan konten kandungan-kandungan kawah itu yang begitu harmonis, yang begitu damai, yang begitu makmur, yang begitu aman dalam suasana Allah Subhanahu wa taala paginya diampuni, tengah harinya diampuni, petangnya diampuni, malamnya diampuni. Apakah di antara tiang-tiang itu betul-betul? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Hasan Ali, Al-Fadhil Dr. Islam Muhammad dan seterusnya saudara muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bercakap tentang tiang-tiang yang mendasari kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka seingat saya nun di sana tidak ada yang paling layak bercakap tentang tiang-tiang ini kecuali dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, kerana Allah Subhanahu wa taala itulah yang membina gagasan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebagaimana yang tersebut pada surah As-Saba ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lisabati fi maskanihim ayat jannatan 'an yaminin wa syimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sallallahu al-'azim, yang bermaksud sesungguhnya bagi negara Sabah terdapat dua kebun yang besar dan istimewa berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada penduduk Sabah, sila makan daripada rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya di penghujung ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menyebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surah As-Saba ayat yang ke-15. Negeri yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Justru tuan-tuan dan puan-puan harus faham, sesungguhnya produk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukannya produk yang sengaja dicipta oleh kerajaan negeri Selangor untuk create making noise, buat kecoh, buat kini semata-mata lah. Kalawakallah, tidak sekali-kali tidak. Sebaliknya, ia merupakan sesuatu yang munafik, yang digeser black and white, disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Pada langkah yang kedua, saudara muslimin dan muslimat sekalian, apakah pula tiang-tiang yang mendasari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Saudara muslimin dan muslimat sekalian, hari ini hari Jumaat. Ya, kita semua yang lelaki ini alhamdulillah datang solat Jumaat. Kita mendengar khutbah Jumaat daripada khatib. Bermula dengan khutbah pertama, kemudian disusuli dengan khutbah yang kedua. Pada kebiasaannya, pada khutbah yang kedua, insyaAllah mana-mana khatib akan memberi peringatan kepada kita dengan menyunting sepotong ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah An-Nahl ayat yang ke-15. Maaf, daripada surah An-Nahl ayat yang ke-90. Surah An-Nahl ayat yang ke-90 ini sekaligus memberi jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk tadi. Ia merupakan terjemahan kepada intipati-intipati, terjemahan kepada tiang-seri-tiang-seri yang mendasari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan wa ita'i dzil-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal-munkari wal-baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Fahamlah kepada mereka yang faham dan tak fahamlah kepada mereka yang tak faham dan kangenlah kepada mereka yang kangen. Jadi pada malam ini kita nak pecahkan bagaimana ayat ini bukan kecil bicaranya. Harus kita berfikir kenapa ya Al-Quranul Karim 30 juzuk 114 surah 6666 ayat menurut satu riwayat tiba-tiba ayat ini yang dimaketkan untuk bacaan seluruh imam khasnya pada ayat pada pertemuan yang kedua. Tentunya memiliki signifikan yang tersendiri. Maka untuk kita melihat signifikan dan kepentingannya, mari kita sama-sama melihat apakah maksud daripada ayat tersebut. Inna Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya'muru bil'adli wal-ihsan, menyuruh kamu supaya berlaku adil dan ihsan. Pertama, berlaku adil. Yang kedua, berlaku ihsan. Lagi, wa ita'i dzil-qurba, memberikan hak kepada kaum kerabat kamu. Lagi, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, melarang kamu daripada melakukan kekejian, melarang kamu daripada melakukan kemungkaran, dan seterusnya melarang sama sekali daripada melakukan al-baghi, kezaliman, kerakusan dan kekejaman. Diperingatkan hal ini kepada kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari segi metodologi bahasa Arab Al-Quran Al-Karim, apabila disebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu, inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan, Allah memerintahkan kamu supaya berlaku adil dan ihsan. Ayat ini para ulama menyebut bukan ditanyakan kepada rakyat, bukan ditanyakan kepada orang yang diperintah, sebaliknya ditanyakan kepada orang yang memerintah. Kerana isu berlaku adil, isu berlaku ihsan, lazimnya datang daripada atas ke bawah. Ia disebut top down. Kecenderungan pemerintah untuk tidak berlaku adil, kecenderungan pemerintah untuk tidak berlaku ihsan kepada rakyatnya, justru Allah Subhanahu wa Taala meminta supaya setiap penguasa, setiap pemerintah, bermula daripada pemerintahan dalam konteks rumah tangga, hidup bermasyarakat, sehinggalah kehidupan bernegara. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala nak memberitahu kepada mereka semua, wahai pemerintah-pemerintah, wahai penguasa-penguasa, demi untuk memastikan kamu memerintah dan berkuasa secara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, secara aman dan segar, secara mendapat keredaan daripada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah pertama sekali kamu mesti berlaku adil. Berlaku adil untuk siapa? Berlaku adil untuk rakyatnya sendiri. Dan hal ini tuan-tuan dan puan-puan, masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bagaimana Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum benar-benar mempraktikkan yang seri ini, yang dipayung kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dipayung kepada negeri berkebajikan. Jangan kata itu negeri berkebajikan. Jangan kata negeri itu prihatin kepada rakyat. Rakyat didahulukan. Kalaulah tidak berlaku nilai keadilan dalam sektor pemerintahan. Keadilan ini mencakupi semua aspek dan dimensi kehidupan. Keadilan dari segi penghukumannya. Sebagai contoh kecil yang saya sebut di sini. Pernah berlakulah peperangan Badar. Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat bangun untuk salat berjamaah. Nabi seperti biasa memberitahu kepada sahabatnya, istawwa' jadi dua sajil faraj wa zau bainaku. Rekatnya betulkan sah, penuhkan sah. Tiba-tiba mendapati ada seorang sahabat yang bernama Sawwat bin Huzair. Dadanya ke hadapan. Maknanya dia tidak membetulkan sah. Maka Rasulullah SAW ambil sugi yang kebetulan dia letakkan di celah telinga, di celah telinganya. Nabi ambil sugi dan Nabi jolok dada sumayyah ke belakang. Jolok. Mana yang tolak dada sumayyah tawaf tadi ke belakang. Dengan menggunakan sugi. Perbuatan Rasulullah SAW ditegur oleh Jibril AS. Turun Jibril AS menyebut Nabi, ya Muhammad, innaka mu'izzan nabiyan walam tub'atu jabbaran. Wahai Muhammad, kamu dilantik menjadi Nabi, bukan samping. Fahamkan samping. Ini pangai dulu dada orang yang kayu sugi ini orang berdebel. Bukan watak seorang Nabi. Menegur Rasulullah SAW. Maka Jibril minta supaya Nabi minta maaf. Tengok. Berlaku adil dalam soal memberikan hukuman. Dan Nabi kata, wahai Sawwat, sekarang saya minta maaf. Sawwat tak nak maaf. Dia nak khidmat. Dia nak balas yang seimbang. Dulu dia. Bila kata nak balas balik, maknanya dia pula nak ambil kayu sugi, nak jolok dada Nabi. Umar Al-Khattab menyinggung maknanya. Umar minta izin daripada Nabi, ya Rasulullah, da'ni adrib awdaka. Ya Rasulullah, beginilah yang tolong ini sudah pada bego kekak kau dia. Haa, tu tanda Umar Al-Khattab. Baju tegur orang saja dia. Nabi kata tak. Aku sebagai pemimpin, aku mesti berlaku adil. Di mana ayat inna Allah ayat muru bil adli kalau aku tidak berlaku adil kepada rakyat aku? Allah Akbar. Ini yang paling fundamental mendasari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara berkebajikan. Elok-elok Nabi buka baju, disaksikan dengan ramai sahabat, riuh. Tiba-tiba Sawwat terus menghampiri Nabi dan memeluk tubuh Rasulullah SAW. Tergerak semua orang. Hey, tadi kata nak khidmat. Sekarang perlu pula apa barang? Maka Sawwat menjawab, sebenarnya aku sudah lama mencari kesempatan untuk kulit aku bersentuh dengan kulit Rasulullah SAW tanpa berlapis dan sekarang aku mendapat saatnya. Tunggu dia ada kuana baring. Moral yang saya nyatakan di sini, ini contoh. Pemimpin yang melaksanakan inna Allah yang muruk bil'adli. Padahal muslim ini dan muslim masjid yang mungkin anda bertanya, Tentu Azhar, itu Nabi ideal sangatlah. Ada tak yang bukan Nabi yang mungkin boleh kita jadikan sebagai kudwah? Saudara muslimi dan muslimah sekalian. Kalau kita nak kata Nabi terlalu ideal sangat, benchmark berapa tinggi sangat, biar kita ambil instan biasa yang tidak maksud. Yang ada potensi untuk buat dosa, untuk buat faat macam kita. Contoh, para sahabat al-khulafa ar-rasyidun. Umpamanya Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok bagaimana Umar berlaku adil dengan rakyatnya. Kalau tadi Nabi berlaku adil kompleks menjatuhkan hukuman, Tak kira siapa dia, tidak ada kuasa imuniti. Siapa yang salah, dia tetap dijatuhkan hukuman. Jangan pula ini kumpulan kita, ini puak kita, ini geng kita, kita lindungi mereka. Ini pembangkang, nak kita berasa mereka habis-habisan. Kalau akanlah, itu bukan wataknya. Adapun Umar Al-Khattab ketika berlakunya Amur Ramadan di Madinah, tahun kemarau di Madinah, makanan tak cukup tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terpaksa dibuat muwahhidut ta'am, jatuhan makanan. Umar Al-Khattab, saudara muslimin dan muslimat sekalian, sebelum beliau nak mengeluarkan arahan negara supaya seluruh rakyat Madinah membuat jatuhan makanan, yang menariknya ialah demi nak mempraktiskan inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, mesti berlaku adil dan mesti berlaku ihsan, kesian belas kepada rakyatnya. Apa yang dibuat oleh Muhammad ialah beliau mengarahkan pada dirinya sendiri, kepada isterinya dan kepada anak-anaknya untuk jatuhan makanan terlebih dahulu dengan cara hanya memakan 3 biji buah tamar sehari dalam tempoh seminggu. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 biji buah tamar bukan sekali makan. Itulah dia 3 biji buah tamar dalam tempoh sehari. Sebiji pagi, sebiji petang, sebiji malam. 1 hari kan? Tak. 3 hari pun tidak, 1 minggu. Genap 1 minggu, Omar datang ke masjid pada hari Jumaat berkhutbah di bawah tajuk jatuhan makanan. Tengah-tengah Omar berjalan, maklum sajalah perut dah kosong seminggu. Tiba-tiba perut tu bergelora. Omar, apa yang beliau buat? Omar ambil perut tangan dia, Omar tepuk perut dia sambil memberitahu, ya bahni tukharqir in yuridan an tukharqir fa innaka la tadhuq as-samna wal lahma hatta tashba' minhu ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahni, wahai perutku, tukharqir in yuridan an tukharqir, keruk-keruklah setakat mana yang kamu nak keruk-keruk. Itu terjemahan saya yang mudah sikit. Arab ni kan payah sangat, apa sisi-sisi dia betul tu. Tuhalkir in turidaan tuhalkir, kerukerah setakat mana yang kamu nak kerukerah. Yang jelas, mulai hari ini kamu tidak lagi akan dapat mengecapi nikmat makan keju, lemak dan sapi hatta tashba'aminu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kenyang seluruh umat Muhammad yang ada di hadapan aku terlebih dahulu. Ini dia kepemimpinan wanita teladan. Baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan bermakna suruh rakyat bagi macam-macam. Yang kita beli cincin pun 1 juta lebih. Contoh. Kita minta rakyat bagi macam-macam. Yang kita repair rumah pun hampir 25 juta. Apa korang rumah dia? Ini salah. Apabila tak berlakunya, nilai ini tak membekaskan kehidupan. Apa yang kita target, tak kata Datuk tadi, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk rakyatnya, untuk orang mudanya, untuk orang tuanya, untuk pemimpinnya, untuk orang kayanya, untuk orang miskinnya, dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan negara itu tidak ada keberkatan. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, surah As-Saba ayat yang 15 tadi harus diikat dengan ayat yang 6 lah. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sirran. Akan tetapi apakah daya, rakyat di negara Saba, mereka menolak baladatul thayyibah wa rabbun ghafur. Mereka menolak innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Mereka tak berlaku adil, mereka zalim. Mereka tidak ada ihsan kesian belas kepada rakyat. Mereka menjurus rakyat dengan berbagai-bagai tekanan dan penindasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan negara tersebut dengan disimbah banjir yang merosakkan tumbuhan mereka. Yang dengan menyimbah yang menyebabkan mereka mati sedemikian rupa, ditenggelami oleh air yang begitu sekali banyak. Ini yang paling kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan rekod menyaksikan setiap kali kita menentang ajaran Allah dan Rasul, ia berakhir dengan kemusnahan. Ambil saja Qawm Sadum, umat Nabi Nuh. Yang tidak mendengar akan perintah Allah dan Rasul. Yang sebahagiannya adalah tekis kepada badan Tuhayyibatu Warabur Qafur. Di mana mereka? Waja'alna alaiha safilaha wa'amfalna alaihi al-hijaratan min sijilin mantul. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id. Kami menerbangkan muka bumi Qawm Sadum atas ke bawah, bawah ke atas. Exactly sama seperti mamak pula di canai. Apa cukup dengan itu? Kami turunkan kepada mereka hujan bola api yang menyaksikan mereka pupus baka sampai kiamat. Kenapa? Karena menolak pandangan thayyibah wa rabbul ghafur. Kenapa? Gagasan inna Allah yang muru bil ajdi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, mulai tak berlaku lagi. Begitulah juga dengan kaum Ad, kaum Samud yang beriman tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam juga berakhir dengan kemusnahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa amma Samud fa umliku bi thariyah wa amma 'ad fa umliku bi rihil sarsar 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatalqawna fiha sab'an ka'annahum a'jazu naqlin khawiyah fa hal tarahum bil baqiyah. Adapun kaum Samud, kami binasakan mereka dengan gempa bumi. Ada kaum Ad, kami binasakan mereka dengan angin putih beliung yang memulas jasad mereka 8 hari 7 malam sampai ke jasad mereka kerak membatu. Apa yang istimewa di hujung ayat Allah memberi amaran? Fahal taralahum min baqiyah. Apakah kamu masih melihat saki bagi kaum Ad dan kaum Samud? Masih ada ketua-tua dan puan-puan hari ini? Ada tak? Sudah tidak ada. Gerak tanah mereka sudah ke mana? Maikat mereka sudah ke mana? Susun galur baka mereka sudah ke mana? Kenapa? Menentang ajaran Islam. Negara berkebajikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW mereka tentang. Pupus baka sampai kiamat. Kerana itulah di kesempatan ini suka saya tegaskan. Kita, saya Melayu, tuan-tuan dan puan-puan majoriti Melayu, jangan kita nak berniaga sangat dengan hadis hang tua takkan Melayu hilang di dunia. Akan tiba satu hari nanti, Melayu akan hilang di dunia. Selama mana kita tak kembali kepada gagasan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu makna siang-siang yang mendasari pada thayyibatu wa rabbul ghafur. Adapun kita di akhir zaman ini, tapi satu minit lagi tu. Adapun kita di akhir zaman, saya tertarik dengan ungkapan yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika membicarakan tentang al-muhlika, kebinasan, kebinasaan kaum-kaum yang terdahulu. Bagaimana beliau menyebut sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biarpun tidak ditimpa dengan musibah sebagaimana al-umam musabiqah, umat-umat yang terdahulu, tapi awal jangan kita confident dengan apa yang ada sekarang. Alhamdulillah, kita tinggalkan kajam, paling kanan, paling kiri, semua aman-aman. Nak makan nasi, boleh makan nasi. Nak minum air, boleh minum air. Nak tetalik ras besar, ada tetalik ras besar. Nak roti canai mama, ada roti canai mama. Hidup senang, hati dua lagi. Tapi ingat, biarpun musibah digoncang muka bumi, biarpun musibah diterbalikkan muka bumi, insyaAllah tak akan berlaku. Tapi awas, umat Muhammad di akhir zaman tetap juga ditimpa musibah yang jauh lebih besar daripada umat yang terdahulu. Dan nama musibah itulah musibah hati yang ditutup oleh Allah untuk mendapat hidayah. Ini musibah yang jauh lebih besar daripada dijatuhkan ke bawah bumi dan sebagainya. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebut, fa inna tibaa al-hawa yu'anni 'ain al-qalb fa yara sunnata bid'atan wa yara bid'atan sunnatan. Demi sesungguhnya mereka yang mengikuti hawa nafsu tidak mahu mengikuti kebenaran, tidak mahu bersama kekerasan, keadilan, sama dengan al-ajl wal ihsan. Akhirnya mereka ini akan dibutakan mata hati oleh Allah. Mereka yang dibutakan mata hati oleh Allah berakhir fayar sunnah dan bid'atan fayar bid'at sunnatan. Mereka akan melihat sunnah itu bid'ah, bid'ah itu sunnah. Mereka akan melihat iman itu jahiliyah, jahiliyah itu Islam. Mereka akan melihat Islam itu adil, itu zalim, zalim itu adil. Kenapa me'yar kayu hukum mereka ini tempang dan sombong? Karena mata hati telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian insyaAllah, di saat kita menggerakkan tema pada tulpai ibad wa'al-tawakur, jangan lupa kita juga mesti mendukung dengan kerajaan di Semangor, dengan rakan-rakan kerajaan yang lain, terus dan terus mendukung pada tulpai ibad wa'al-tawakur untuk keselamatan dan kesejahteraan survival hidup kita dunia dan akhirat. Wallahualam. Terima kasih Al-Fatih Dr. Rakan Yaakob. Tentuan Dr. Yaakobnya juga merupakan advisor atau penasihat kepada portfolio Rakyat Islam di negeri Selangor ini, yang saya dan beliau berkirapan siang malam pagi petang sahabat hari, sahabat minggu, sahabat bulan, untuk kita merancangkan program-program khususnya bagi melahirkan masyarakat setidak-tidaknya ada kira-kiratan pendapat penyebab berlaku-laku ini. Tentang apa yang saya sediakan ya, secara itu saya nak sedikit elan-elan ya. Tuan Ramadan tinggal hanya 7 malam saja lagi insyaAllah. Selain daripada amalan-amalan tradisi yang diteruskan berterusan, misalnya terawihnya, misalnya tadarusnya, misalnya kuliah-kuliah untuk wanitanya, kuliah-kuliah untuk orang laki-laki perempuannya, kuliah subuhnya yang biasa kita pertingkatkan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kali ini insyaAllah kita tegakkan, kita suburkan, kita makmurkan, kita ahyakan, kita hidupkan lagi dengan menambah program-program. Antara program yang tuan-tuan mesti terlibat namanya SMS Tahajud. Daripada satu Ramadan tuan-tuan, tiap malam tuan-tuan SMS kepada 10 orang kawan-kawan, 4.30 pagi bangun bertahajud. Yang 10 orang lagi pulang SMS, 10 orang lagi, 10 orang lagi, 10 orang lagi. Tuan-tuan bayangkan, hari yang ketiga Ramadan, anak kita dapat, isteri kita dapat, isteri kita pula SMS kepada teman-teman 10 orang, anak kita pula SMS teman-teman 10 orang. Tuan-tuan bayangkan simpang-simpang siur silang-silang di SMS untuk membangunkan manusia rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan. Bayangkan pada malam yang ke-15 dah berapa puluh ribu, ratus ribu SMS yang diantar. Takkanlah malam yang ke-15 itu takdir mereka yang tersedar untuk rukuk dan sujud menyembah Allah, menangis di malam hari akan dosa-dosa yang dilakukan sahabat dahulu, agar dosa itu tuan-tuan dihapus dalam bulan Ramadan yang terus dan parah. Itu asalnya. Yang kedua tuan-tuan, kita datangkan telah diluluskan dua penceramah yang merupakan top 5 di Indonesia. Penceramah yang pertama Ustaz Yusuf Mansur namanya, tuan-tuan. Top 5 dakwah, pendakwah di Indonesia, top 5 Yusuf Mansur. Seorang lagi Profesor Dr. Mintar yang akan datang untuk meraihkan kita dalam bulan Ramadan. 3-4 hari lepas Ustaz Yusuf Mansur datang. 2 hari dia datang atas jemputan Jahim, dan kita di Selangor ambil kesempatan menggunakan dia sekejap dalam satu kuliah maghrib. Kuliah maghrib di Masjid Negeri. Kuliah maghrib tuan-tuan. Dia bercerita mengenai Dato' Rapat The Virtues of Giving. The Virtues of Giving maknanya kekuatan, kehebatan kita memberi dalam bentuk sadaqah. Masya Allah tuan-tuan, dibagikan 2-3 anekdot dalam cerita je tuan-tuan. Antara pada dengan Isyak saja. Jemaah maghrib tuan-tuan Rapat. Masya Allah. Kita di Selangor ini sedang menubuhkan satu tabung namanya TAPIS. Tabung Amanah Pembangunan Ekonomi Islam. Yang saya menguruskan ini insyaAllah dengan kita punya pengarah jahit dan teman-teman yang lain menganggota kita kuasa TAPIS. Tentang malam itu dengan kekuatan yang ada pada Ustaz Yusuf Mansur tuan-tuan, hanya jemaah maghrib saja 47 ribu ringgit di putih mana di putih mana. Yang gelap dengan gelap, yang cincin memberikan cincin. Saya dah lama dekat 10 tahun tak tengok di atas, di atas, di atas sejadah itu gelap cincin. Dah lama dulu saya dah tengok tuan-tuan, tapi dah lama betul tak tengok segala lantai, segala permata, segala berlian di atas, di atas, di atas sejadah itu. Saya tengok malam 4-5 malam yang lepas tuan-tuan di Masjid Negeri di sana. Dia akan datang. Ustaz Yusuf Mansur akan datang tuan-tuan rupanya insyaAllah. Inilah tuan-tuan rupanya. Dan seluruhnya, seluruhnya, satu sen pun tidak diambil, kita tidak berikan kepada Ustaz Yusuf Mansur. Seluruhnya dimasukkan dalam tabung amanah pembangunan ekonomi Islam di Selangor. Tuan-tuan rupanya, ini ruh Ramadan. Satu lagi tuan-tuan rupanya insyaAllah. Kita nak menjadi kacang ini. Menjadi kacang kita terapat, insyaAllah adakan insan perdana berbuka bersama-sama. Kita tidak diputuskan. Dan satu lagi kita terapat, kita nak setiap-setiap daerah kita dah tentukan 4 atau 5 masjid setiap daerah. Kita ada 9 daerah, 36 masjid mengadakan sahur perdana tuan-tuan dan sahur perdana hingga setengah pagi dengan tahajudnya, dengan insyaAllah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersembahyang bersama-sama, dengan ada tazkirah selepas itu tuan-tuan, yang akhirnya tuan-tuan dengan sahur perdana di berkat negeri akan diadakan di Masjid Negeri 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Tahun depan 10,000 orang, 3,5 pagi 10,000 orang di Tajan 7 di Insya'alam. Tahun ini kita pindahkan di Masjid Negeri di atas dan di bawah. Kita jadikan 20,000 orang akan datang 3,5 pagi. Yang wanita, yang pemuda, yang laki-laki, yang anak-anak, yang profesional, yang berniaga, yang menganggurnya, seluruhnya akan bersatu tuan-tuan. 27 Ogos dah ada. Ini dia salah seorang perancang tuan-tuan. 27 Ogos, 27 Ogos malam di Masjid Negeri 3:30 pagi berlangsunglah yang dinamakan sahur perdana. Tuan-tuan tuan-tuan, inilah bukti persembahan dalam rangka mewujudkan balas rupa jabatan warahmatullahi. Saya nak pergi kepada Dr. Ustaz Muhammad Ustaz. Kita dah pergi kepada gagasan di peringkat yang pertama. Sekarang ini kita ada setengah jam lagi Ustaz, kita bagikan masa kita insyaAllah untuk pergi tempat yang kedua. Dan kita dapat lihat, kita dapat tengok apa yang kita bincang pada malam ini dengan lebih rapi lagi. Saya nak terus pergi tentang tanggungjawab Ustaz. Tadi disebutkan banyak soal akhir, soal kepimpinan, kepimpinan yang macam mana yang mesti mendepani, yang mendoyang, yang duduk di tempat kepimpinan untuk membawa seluruh manusia yang bernyawa, yang tidak bernyawa, maksud Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan balasan kewajiban orang-orang rasul. Itu sudah disebutkan. Tapi saya nak sebutkan, untuk kita melahirkan ini, saya nak tanya Dr. Azhar, Dr. Ruslan, pernah kita orang yang biasa, tuan-tuan sebagai penjaga pasar malam orang biasa, tuan-tuan sebagai polis orang biasa, tuan-tuan sebagai pensyarah orang biasa, tuan-tuan sebagai buruh orang biasa, tuan-tuan sebagai pengumpul penganggur adalah orang biasa, tuan-tuan yang masuk universiti orang biasa, tuan-tuan yang ada masuk PhD orang biasa, tuan-tuan yang tak sampai college orang biasa, tuan-tuan yang tak ada SPM pun orang biasa, tuan-tuan yang berkaki yang cacat pun orang biasa, tuan-tuan yang ada penglihatan pun orang biasa, tuan-tuan yang ada pendengaran yang sahih pun orang biasa. Saya nak tanyakan Dr. Ruslan, bukan beberapa orang saja ke tugas orang untuk kelulusan Azhar dengan Jordan saja, ini kelulusan Jordan untuk orang bukan. Tugas orang yang ada PhD daripada Universiti Melayu, ini adalah orang yang terpandang. Tugas orang-orang yang ada kereta besar saja, tugas orang-orang yang ada jabatan saja, tugas orang yang ada title saja, tugas orang yang ada kedudukan saja, ataupun melahirkan bantuan tayyibatul warahmatullahi, tugas puan-puan di belakang, tugas isteri-isteri di belakang, tugas puan-puan yang menjadi housewife, yang menjadi suri rumah tangga di belakang, tugas tempat puan-puan yang berada di hadapan ini, sama ada ahli yang terpaksa masjid atau di luar yang terpaksa masjid, yang mana sebenarnya patut memikul tanggungjawab menjadikan selama ini bagi tayyibatul warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, Kita berbicara pada malam ini, saya yakin saya percaya suatu perbincangan hati ke hati. Kita bukan berbicara sesuatu yang postulatorik, sesuatu yang upaya kita nak sampai, kita nak jangkau. Suatu oleh tuan-tuan negara yang apa yang dikumandangkan oleh saudara saya dan yang kedua bahagia Dr. Azhar Yaakob tadi, sesuatu yang memang dekat dan rapat dengan kita, sesuatu yang boleh kita lakukan, sesuatu yang boleh kita amalkan, tak kira siapa pun kita. Apalagi Dr. Datuk sebutkan tadi dalam kesempatan pada malam ini, dia orang sangat motivasi amal-amal yang mesti kita lakukan bersama dalam kerangka bulan Ramadan dengan harapan sebegitu. Tuan-tuan bayangkan, bayangkan betapa indahnya kalau inilah keadaan kita sebenarnya. Sebablah Islam ini tuan-tuan satu amanah besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang paling besar yang kita bertanya ialah setakat mana kita beriman, beramal dengan Islam ini. Ya Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, yang menjadi harapan kita hanya satu sahaja. Kita nak cipta suatu kehidupan yang Allah rabai, bukan kehidupan yang Allah murkai. Kehidupan yang sejahtera, bukan kehidupan yang datangkan bencana yang menimpa kita. Yang hadir pada malam ini, apa harapan tuan-tuan? Dari kecil tuan-tuan, saya akan percaya jawapan satu. Ya Allah, kami dapatkan keredaan-Mu. Kami dapatkan keselamatan-Mu, Ya Allah. Kami dapatkan kerahmatan-Mu, Ya Allah. Bukan untuk diri kami semata-mata, untuk anak cucu kami, untuk generasi kami yang akan datang. Itu harapan kita. Sebab itulah nikmat Islam yang telah dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan contoh-contoh yang cukup realistik, contoh yang tidak susah, tidak payah, sebutkan tidak retorik. Suatulah tuan-tuan menjawab soalan yang berhormat tadi, di mana kita sebenarnya. Saya nak sebutkan dulu tiga perkara banyak asas yang saya minta diri saya. Saya minta diri saya rumah ini untuk berpikir jauh ke hadapan, terutama dalam suasana sekarang ini. Alhamdulillah, kita berada di zaman umat Islam sedang berkembang baik. Kesedaran iman sedang berkembang biak dalam masyarakat pada hari Alhamdulillah. Zaman ini zaman kita kena berubah. Zaman kita menyokong perjuangan Islam. Zaman bersama dengan Islam. Zaman bersama dengan keadilan Islam. Zaman kembali menempatkan Islam dalam kita. Kita bukan di zaman-zaman yang lampau. Kita yakin cuaca yang ada pada cuaca Islam. Apalagi dalam suasana sekarang ini, dengan Islam bukan berturut saat ini. Saya nak sambung sikit. Kita tuan-tuan, saya akan percaya khasnya kerajaan negeri didokong oleh mereka yang faham tentang iman dan agama, walaupun bersama mereka yang non-muslim. Mereka yang non-muslim mengharapkan situasi keamanan, mengharapkan situasi keamanan, keredaan berlaku dalam masyarakat. Mereka tidak mengharapkan keburukan, kecuali tiga orang, satu gaya yang tahu kita itu dia satu gaya. Tak pasal-pasal dakwah kita pelantan dalam kes ini, itu satu gaya. Bukan wakili jutaan orang bukan Islam, bukan wakili pula juta orang Islam. Tetapi saya harus percaya di atas semangat manusia yang cintakan keamanan, maka tambah akan keselamatan. Apa kita orang Islam tuan-tuan yang ada fasih ilmu, fasih agama, yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang malam kita asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin Allah Tuhan yang satu, Tuhan yang besar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku yakin Muhammad Rasulullah yang menjadi contoh teladan sepanjang zaman. Inilah ungkapan-ungkapan yang lahir dari bibir saudara-saudara, yang tercipta dari hati-hati saudara, yang tersemi dalam jiwa saudara-saudara. Apakah situasi ini kita tidak boleh menjadikan paksi dalam kita berubah? Sebabulah bagi saya yang pertama sekali ialah kita adalah memikul amanah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Al-Ghazali rahmatullah, nahnu umanaullahi ala al-ardi, kita adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kalau kita paham tentang amanah di muka Allah, sebagai amanah yang kita pegang tuan-tuan, bermaksud arti kita nak lihat kita berada dalam kedamaian, berada dalam ketenangan. Walaupun dalam apa situasi pun kita melihat Islam sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Kita bangunkan watak-watak kita, watak Muslim. Seorang engineer, engineer yang Muslim. Seorang arkitek, arkitek yang Muslim. Seorang guru, guru yang Muslim. Seorang usahawan tani yang Muslim. Seorang peniaga pekebun Muslim. Seorang jual-jual, guru Muslim. Seorang pemimpin parti, pemimpin yang Muslim. Seorang pejabat, pejabat yang Muslim. Seorang imam, imam yang Muslim. Tuan-tuan, inilah bayangan kita. Tuan-tuan, inilah kekuatan kita. Kalau ini dapat kita cipta ke dalam suasana ini, masakan tidak akan sampai ke tahap baldatul tayyibatul wa'amul wa'amul sahabat. Tak masyarakat semuanya, tak kira siapa mereka. Mereka berjiwa agama, berjiwa Islam, berjiwa iman, berjiwa-berjiwa yang menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan kita tuan-tuan ialah bila mana kita berada dalam suasana berlaku di sana suatu keadaan yang melanggar di rumah kita. Sebab itulah Umar bin Al-Khattab kata tuan-tuan sentiasa dengar cerita ini. Saya dah sebut dua perkara antara kata-kata Umar radhiyallahu anhu, antara kata-kata beliau kepada kita, antara kata-kata Umar tuan tolong ingat dan letakkan dalam hati minda mereka dan berubah. Innama tawqaftu quran islami arwatan arwatan ila nashat bil islam man lam ya'rif al jahiliyyah. Islam akan tercabut, Islam akan terhapus seikat demi seikat bila ada di kalangan umat Islam mereka yang tak kenal jahiliyah, mereka yang tak faham tentang jahiliyah, yang tak faham tentang dosa pahala, yang tak faham tentang neraka syurga, yang tak faham tentang azab neraka, Islam akan tercabut. Katakan Umar bin Al-Khattab ini amat disukai oleh tuan-tuan. Sebablah kita berjalan pada malam ini suatu isu yang besar bagi kita diri masyarakat. Kamu seorang pekebun, seorang peniaga, seorang pesara, seorang arkitek, seorang peniaga sekalipun, kita nak bangunkan jiwa-jiwa yang cintakan Islam, jiwa-jiwa yang cintakan iman dan taqwa, bermula dengan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, masyarakat lain kelalang. Inilah proses yang kita lakukan. Tapi kalau kita biarkan masyarakat itu berada dalam jahiliyah, tuan-tuan, susah kita bangunkan baldatul tayyibatul warahmatul wabarakatuh. Orang dalam masjid macam kita malam ini, di pentas orang yang macam ini, bercakap tentang baldatul tayyibatul warahmatul wabarakatuh memahami Islam. Di luar sana, ada tangan-tangan sedang meruntuhkan akidah orang Islam. Sedang meruntuhkan jiwa orang Islam. Sedang mengharapkan hati orang Islam. Mereka runtuhkan dengan cara menenggelamkan mereka dalam budaya jahiliyah, budaya kemaksiatan. Seolah-olah tangan kanan memilih, kiri meruntuh. Inilah cabaran di zaman kita pada hari ini. Maka tuan-tuan, mari kita ambil pendekatan ini. Biar kita bangunkan semangat, cintakan Islam. Asasnya begitu. Sebab itulah dalam hal ini, Umar pernah berkata dalam kata-kata yang lain. Ketika dia buka Baitul Maqdis, menerima kunci Baitul Maqdis, Umar berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Tuan-tuan, dia mendengar perkataan diungkapkan oleh ustaz kita pada penceramah kita. "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kita adalah umat yang diberikan kemuliaan bila kita berpegang dengan Islam. "Famanna yabtaghi al-'izzata bighairi ma a'azzana Allah bihi azzana Allah." Bila sahaja kita mengambil sesuatu yang lain dari Islam, Allah akan berikan kehinaan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, situasi hari ini dalam masyarakat kita, dalam suasana kita tuan, kita merasakan. Kita merasakan sebablah cabaran sekarang ini. Bagaimana kita bangunkan tadi peradaban ini? Untuk kita lihat ada suatu pembangunan yang baru dalam minda, dalam hati, dalam jiwa, dalam peradaban, dalam sikap, dalam watak seluruh umat, khususnya di seluruh yang sekarang rakyat yang mungkin menjangkau 5 juta yang berhormat. tertentu. Hari ini kita nak melihat seorang pertapa yang berada bersama dengan kita. Macam sebutkan tadi, dalam rumah kita, anak-anak yang lahir, anak-anak yang berjumsa dengan besar, anak-anak yang kental kekuatan iman dan agama, anak-anak yang faham tentang soal sembahyang dan puasa, anak-anak yang faham tentang akhlak dalam Islam, anak-anak yang hidup dalam sosok Allah yang diutamakan, Allah yang dilaporkan, Muhammad yang diucapkan, bukan anak-anak yang hilang akhlak, hilang moral, hilang akidah, hilang akhlak dan sebagainya. Inilah watak-watak Allah. Inilah saat yang kita cuba dapatkan tadi. Karena cabaran kita hari ini ialah, kalau kita tak percaya bangunnya seperti anak-anak yang memberi kekuatan jauh kepada kita. Tuan-tuan, apakah baldatun tayyibatun warabun untuk kita mencapai dengan mudah? Ini cabaran semasa kita. Dalam suasana semua ada pertemuan. Tangan kanan memberikan, tangan kiri memutuh. Tangan kanan membangun, kiri pula menguntungkan akidah yang menguntung orang. Ini cabaran. Sebab itulah hari ini tuan-tuan sekalian, bagi saya tak ada jalan keluar kecuali semua kita sebagai pendakwah. Ajar dan terus ajar, bimbing terus bimbing, bercakap terus bercakap, memberikan suara kita untuk mengajak masyarakat, mengasah masyarakat supaya bangun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita bangunkan kehidupan bersama dengan orang-orang yang cintakan agama, dengan alim ulama, dengan pemimpin-pemimpin yang cintakan agama, bukan mereka yang cintakan khurafat, cintakan bid'ah, cintakan keburukan, cintakan kepalsuan, sayangkan kejahatan, sayangkan kemungkaran sebagainya. Inilah masalah kita. So bagi saya, asas adalah balik pada setiap individu kita. Kita adalah pemegang saham tuan-tuan sekalian. Pemegang saham yang menentukan saham naik kita, bukan diperangkat politik semata-mata, pemimpin semata-mata. Kita semua kerana kepimpinan politik, kepimpinan masyarakat tidak akan dapat bangunkan peradaban kecuali dengan sokongan, dukungan, bantuan orang-orang semacam kita dengan semangat setiap kawan untuk kita bangkitkan semangat Islam dalam diri masyarakat. Cintakan kebaikan, bencikan kemungkaran, cintakan kemuliaan, bencikan kemaksiatan, cintakan akhirat, bencikan kepalsuan. Ini kekuatan kita. Suatu bagi saya sebagai seorang insan yang lemah, disebutkan itu tadi sebagai insan biasa macam tuan-tuan, kalau ini yang kita dapat bangunkan, akhirnya kita mengurut tajian, kita hanya bercakap berlentung pajibatun warang berlumpur tadi, akhirnya di mana kita dengan sumbangan tenaga, masa, waktu, kepala kita, kita membantu untuk melengkapkan apa yang disatukan oleh pihak berkuasa dan kerjaan sebagainya. Hari ini tuan-tuan sekalian, kemudian saya tengok beberapa ayat Al-Quran di sepanjang Ustaz Azhar Abdullah sebutkan tadi. Saya cuba memikirkan apa yang beliau sebutkan, apa beliau boleh ungkapkan. Saya dapat tiga perkara sebagai satu di antara apa yang dapat saya sebut kepada tuan-tuan pada malam. Dengan rasa cinta, kasih, saya sebagai seorang hamba kepada Allah yang ada pada saya, rekan-rekan saya, teman-teman saya yang sama-sama rasa untuk jadikan makjid kelimat masing-masing, cintakan agama, cintakan Allah. Saya dapat dua tiga. Pertama sekali, rumusan saya sendiri. Kalau tak ada perasaan tentang persoalan tiap-tiap menyokong dasar yang cukup cantik berasas kepada ayat yang disebutkan tadi, yang murubil melesat, saya nampak cantik pada beliau, saya sokong lagi. Pertama saya kata bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak bangunkan sebuah bangunan yang tegak kokoh berdiri. Paksi kepada bangunan mestilah paksi yang kokoh, tanah yang kokoh, dan bangunan tidak akan kokoh kecuali kita letakkan asas yang kokoh. Maka asas ialah manusia-manusia yang sesuai rejal dan masyarakat. Makna masyarakat, kepimpinan masyarakat biasa macam kita mesti diberikan kekuatan keimanan keilmuan yang cukup. Masalahnya ialah keadaan dalam dunia kita hari ini yang membutuhkan bangunan bukan anak-anak, manusia. Yang membutuhkan jalan raya, masyarakat, bukan anak-anak, tapi manusia. Aksiden suatu dalam dunia sekarang ini kita nak tengok dibangunkan manusia-manusia yang kokoh ilmunya, kokoh keimanan. Suatulah bagi saya sudah datang semua dan menyokong apa yang disebut bahwa inilah hasrat yang kita dambakan sebenarnya. Karena bila manusia ada kekuatan lain, kekuatan iman dalam dada, walaupun datang macam mana ribu tahun pun, tetap dia tidak akan berganjar. Sebab Nabi sebut, wala takun ahadukum im'atun, jangan macam-macam lalak. Boleh menggelak kanan ke kiri, masih ada iman takwa dan ta'limun taufan. Hatta tsunami sekalipun, dia tetap tegak dalam menyatakan kebaikan dan menyatakan akidah yang berAllah SWT. Inilah asas yang bagi saya, dasar yang paling kukuh. Kalau tak percaya, bina manusia-manusia tuan-tuan. Akhirnya, kita dapat berosak kepada apa yang kita usahakan selama ini. Kita dapat berosak yang boleh menghasilkan kerosakan. Apa yang kita bangunkan selama ini. Dan terbukti hari ini, kemajuan kebendaan kita capai dalam negara. Hari ini, setelah 54 negara mencapai kemerdekaan, yang memasakkan siapa tuan-tuan, ialah masyarakat manusia yang tak dijalan pada ilmu keimanan. Ini makhluk memasak. Mereka memasakkan kemajuan siapa? Berarti hilang akhlak dan pedoman. Tapi kalau manusia ini dibangunkan akhlak yang kukuh, keimanan mantap, bermula dengan anak-anak di rumah, sampai keluar masyarakat sana, insyaAllah tuan-tuan, akhirnya automatically kepimpinan akan berubah. Kepimpinan akan berubah daripada alam yang kawan bangun kepada alam keadilan dan kebaikan. Sebab rakyat yang adil, rakyat yang bijak dalam berfikir, rakyat yang adil dalam berfikir, rakyat yang ada kuatan, cintakan Islam, cintakan keamanan, cintakan kebaikan, cintakan Allah, cintakan wahda, cintakan syurga. Mereka menjadi rakyat yang akan mungkinkan perubahan yang total. Tapi kali ini tidak berlaku tuan terhadap kita akan berustazia. Akhirnya, balikantum panci batul warapun waktu merupakan sesuatu perkara akibat dalam muslim negara, muslim negeri. Tetapi, hasil tidak kemana-mana. Jadi tuan-tuan yang hadir pada malam ini adalah merupakan manusia-manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapat apa yang baik dalam kehidupan beragama ini. Bagi sama-sama kita ambil kesempatan ini, bukan hanya kita serahkan tugas kepada Dr. Azhar yang menentuk Dr. Hassan semata-mata, bahkan para alim ulama kita tuan pengarah kitab ini, kita manusia yang bersama-sama perisahan kita demikian cintakan Allah, cintakan Islam, dan kita berwaris kepada usaha dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi telah meninggalkan sejarah yang cukup ampuh, yang cukup cantik. Maka jangan kita cemarkan balik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan asas yang kokoh kepada umat manusia, dan sewajar kita terus mengukuhkan kepada tersebut dengan kita kembali menegakkan nilai-nilai keilmuan dalam kehidupan beragama kita. Maka akhirnya tuan-tuan, ingatlah kepada apa yang diperbankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana disebutkan hadis tadi, di mana disebut dalam hadis tadi disebut kepada tuan-tuan semua tidak akan berlaku bagaimana Allah sebut bencana menimpa umat bila berlaku perkara orang jahat ramai mengatasi orang-orang yang alim, dan di mana berlakunya keadaan pemimpin munafik, pemimpin maksiat di hujung ini sana habis sebagai ayat yang beringatan kepada kita bila Allah sebut dalam surah Al-Isra, apalah yang hujah yang lebih utama daripada surah Al-Quranul Karim, apalah yang hujah lebih besar daripada surah Al-Quranul Karim, ayat apa bila Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa idha aradna al-nuhlika karyatan amarna kufra fiha fafasahu fiha fahakka alaiha al-qawlu fadammarna tadmira. Benar Allah dalam kata bicaranya, benar Allah, Allah dalam kata bicara, benar Allah dalam peringatan kepada kita. Apa surah ayatnya? Surah Isra Al-Fatihah dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Isra. Dan apabila kami ingin runtuhkan sebuah negeri dan sebuah negara, sebuah negeri kami nak runtuhkan, sebuah kampung kami nak binasakan, sebuah negara kami nak hancurkan, amarna putra fiha fafasaku fiha fahakta alaiha al-qawlu fadambarna tadbira. Kami suruh mereka buat perkara-perkara kebaikan, perfaksikan keimanan dalam kehidupan mereka. Tapi sayang mereka melakukan kefasikan, kedurjanaan, perkara-perkara yang tak betul dalam hidup. Lalu kata Allah, fadammarnaha tadbira, kami banyak baik cash, Allah berikan bencana dan azab yang menyebabkan mereka tak boleh menanggung beban-beban yang telah berlaku. Dan benar kata Dr. Azhar tadi, kaum Adil, kaum Tamudnya, kaum Sagungnya, Allah telah sebutkan apakah situasi hari ini. Dia menyedarkan kita bahawa kita sedang berada di lorong tersebut. Maka jalan segera kita tuan-tuan ialah, mari sama-sama kita jadikan jalan hidup kita, jalan iman, jalan ilmu, jalan Islam, jalan kebaikan, jalan kebenaran. Tolong ketepi segala jalan-jalan yang boleh merosakkan kehidupan dunia umat Islam, termasuk anak-anak kita pada masa akan datang. Saya sebut satu patah lagi bicara, kata Al-Imam Al-Qayyim, wariskan sahaja kebaikan untuk orang yang datang kemudian, karena yang baik itu akan berkekalan. Jangan wariskan keburukan, yang buruk itu akan membebankan mereka. Wallahualam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz. Tentuan dengan alhamdulillah saja. Kita lihat ya, apa dia hujah-hujah, apa dia percikan-percikan ilmu yang kita dapat pada malam ini. Gantingan di antara Dr. Azhar Yaakob dan Dr. Ruslan pada malam ini, Tuan Abu Bakar. Saya rasa tuan-tuan kalau baca buku 10-20 buku malam ini pun mungkin tak dapat rumusan sebagaimana rumusan yang dirumuskan melalui apa yang telah dibicarakan oleh keduanya dan itu berapaan. Saya lagi kepada Dr. Azhar yang kubat dalam 10 minit ini. Saya ada 12 minit lagi sebelum pukul 10. 2 minit untuk saya gulung sedikit ya. 10 minit cabaran-cabaran. Doktor, cabaran banyak cabaran. Cabaran budaya Indonesia, budaya nafsu syahwat di Malaysia, di mana-mana juga di Malaysia terutamanya nafsu syahwat, television nafsu syahwat, majalah nafsu syahwat, surat khabar nafsu syahwat, ekstern nafsu syahwat, majlis-majlis nafsu syahwat. Yang kedua cabaran pahaman materialisme, benda, benda, benda, benda, benda, benda, bunuh orang kerana benda, bunuh isteri kerana benda, bunuh suami kerana benda, bunuh mak dan ayah kerana benda. Kemudian cabaran sekularisme yang memisahkan langsung agama dengan kehidupan harian kita ini. Tentu ini cabaran, tetapi cabaran yang paling besar sekali terbayang di masjid ini, tuan-tuan. Di mana anak tuan-tuan yang kembali umur 13 tahun sampai 25 tahun? Di mana tuan-tuan? Saya tak nampak soal apa. Saya tak nampak soal apa tuan-tuan. Kalau malam ini mereka tak ada, besok cuti di tuan-tuan membuat. Minggu depan mereka tak ada dekat sini. Bulan depan pun mereka tak ada dekat sini. Di mana anak kita yang umur 17 tahun? Di mana anak kita yang umur 14 tahun? Besok cuti. Pada saya ini cabaran yang tempat. Tuan-tuan mati besok. Siapa nak datang ke masjid ini? Siapa nak duduk suara pertama? Anak itu umur 24 tahun tak pernah duduk di suara pertama ini. Sebab itu, Baldatun Bayi Bandur Rasulullah mengumpul dengan cabaran yang disebutkan. Kalau tak perlu sebulan, saya kira. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datu Al-Fadhil Dr. Ruslan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soalannya akan besar, berat, boleh create satu forum lain pula. Tiba-tiba minta supaya saya terhilang dalam masa 10 minit. Maka apa sangat yang saya boleh katakan kecuali begini saja. Kita sedar bahawa masalah yang ada di hadapan kita dalam membina Baldatun Thayyibatun Warabbunah Wafur sangat ketiak. Wa imma masalah itu datang daripada diri kita sendiri yang paling popular namanya hawa nafsu. Yang kedua iblis dan syaitan. Bagaimana kandingan antara hawa nafsu dan iblis syaitan ini telah pun merosakkan banyak nilai-nilai insaniyatul insan. Nilai-nilai keinsanan insan. Sehingga hubungan kita dengan Allah rosak. Hubungan kita dengan suami isteri rosak. Hubungan kita dengan anak-anak kita juga tak menjadi. Di samping kita tak menafikan bahawa di sana adanya apa yang disebut musuh-musuh luaran. Ideologi-ideologi yang menyimpang daripada Islam. Nasionalisme, kapitalisme, pragmatisme, pancamodernisme, hedonisme, komunisme, sekularisme, yang semuanya bermazhab dengan mazhab iblisme. Ada mazhab juga. Abawas istakbara wa kana minal kafirin. Enggan tunduk kepada Allah dan bongkar pembung, akhirnya mereka menjadi warga yang kufur dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini juga adalah halangan-halangan yang disebut al-mu'awwiqat. Isunya sekarang ialah macam mana kita nak memecahkan satu ketulan demi satu ketulan belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Bermula hawa nafsunya, bermula dengan iblis syaitannya, bermula dengan yang luar-luar tadi. Pada kesempatan yang terbatas ini dan sempena dengan kita yang insya Allah akan melangkah kepada Ramadan Al-Mubarak, maka dengarlah firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Kemana kita nak bawa Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada kita? Saudara muslimin dan muslimat, dan tadi Al-Fadhil Datuk yang berhormat Datuk sebut Profesor Dr. Miftah daripada Indonesia yang kita akan invite mereka, beliau begitu juga dengan Al-Fadhil Ustaz Yusuf Mansur. Al-Fadhil Ustaz Yusuf Mansur selain daripada beliau ada kekuatan dalam konvin yakinkan orang tentang kekuatan bersedekah, beliau juga dalam masa yang pertama percaya mewujudkan di Indonesia sekarang ini sebanyak 1,500 ma'ahad tahfiz di Indonesia, di Bandung dan di Yogyakarta. 1,500 ma'ahad tahfiz yang bermula dengan hal yang ringan dan mudah dan santai, yaitulah konsep one day one ayat, satu hari satu ayat. Bagaimana beliau telah meletakkan target supaya insya Allah akan tiba suatu hari nanti seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam insya Allah khatam 30 juz Al-Quran Al-Karim. Insya Allah rakyat Indonesia sekarang dalam bergerak untuk memastikan akan tiba suatu hari nanti dengan izin Allah seseorang yang disebut Presiden Indonesia boleh menghafal Al-Quran 30 juz. Biarpun beliau tidak pernah belajar di ma'ahad tahfiz, biarpun beliau ini bukan lepasan pesantren pondok, biarpun beliau tidak pernah duduk dalam halaqah tahfiz Al-Quran, tetapi dengan kekuatan satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Bagaimana kita nak implementasi hal ini, saudara muslimin dan muslimat sekalian? Perkara pertama yang harus kita lakukan, kita mesti pecahkan mental block. Ini yang paling mustahil. Selama ini bila sebut macam mana ya, aku sekeluarga, suaminya, isterinya, anak-anaknya, bibi ke rumahnya, pembantu rumahnya, nak menghafal Al-Quran Al-Karim 30 juz, heavy itu. Takkan nak resign daripada bekerja, terus akan pergi ke mana-mana maktafi. Saya tak berkata begitu. Sebaliknya kita boleh melakukan dengan mudah dan santai. Contoh, kita nak melangkah Ramadan. Ini sebagai nak menjawab apa yang Datuk kata, nak mengatasi masalah belenggu-belenggu, masalah musuh-musuh yang merosakkan nilai kemanusiaan kita. Kita ikat diri kita, ikat diri hati suami kita, isteri kita, anak-anak kita dengan kekuatan yang paling utuh namanya Al-Quranul Karim. Umpamanya, katakanlah di bulan Ramadan mungkin sempena kita berbuka puasa ataupun sempena kita bersahur ataupun sempena kita balik ke rumah sempat terawih sambil berehat depan TV, sambil berehat depan kusyen, kita sebagai ayah kita panggil isteri kita, kita panggil anak-anak kita, fahamkan kepada mereka maudhu' hari ini kita nak amalkan konsep satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Kalaulah kita mengambil contoh umpamanya kita nak wujudkan menghafal surah Yasin, kita sebagai ayah kita beritahu kepada anak-anak kita, Okey, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka baca Yasin. Semua akan respon Yasin. Ulang lagi Yasin. Semua akan respon ulang lagi Yasin. Semua akan respon ulang lagi kepada Allah Azim. Ya, masing-masing akan masuk tidur. Pagi esoknya suami istri akan pergi bekerja, anak-anak pergi ke sekolah. Untuk bertemu malam esok, in between itu mereka ada 24 jam. Untuk masing-masing menghafal Yasin, Yasin, Yasin. Anak-anak sampai kayu, pasti kaget sekolah Yasin, Yasin, Yasin. Suami istri sampai saya mau kerja ke pejabat Yasin, Yasin, Yasin. Waktu ada perempuan terkala satu hari satu ayat teringat apa ini sebenarnya ini. InsyaAllah ingat dengan izin Allah. Sampailah kepada malam esoknya, nah bertemu dalam halaman yang kecil, minta praktiskan, hantar. Ingat saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillah sudah ingat. Sekarang jom kita gerakkan ayat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Ulang. Wal Qur'anil Hakim. Ulang. Wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahu Azim. Nah sekarang pergi masuk tidur. Dah lewat. Sampai-sampai nak tidur. Pejam celik. Pejam celik. Pejam celik. Akan dibaca oleh anak kita. Yang kandungnya. Yang kandungnya. Yang kandungnya. Yang mahudanya. Yang mahusunya. Apa dia? Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Isteri kita bangun sahur sampai-sampai masak nasi. Walqur'anil Hakim, Walqur'anil Hakim. Allahu Akbar. Umat tangga yang hidup dengan kemuncak zikrullah hafaz Al-Quranil Karim. Bertemu pada malam nanti nah. Sila hantar Yasin. Ayat kedua Walqur'anil Hakim. Begitulah juga dengan malam esoknya. Oh ayat ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak simple, nampak santai. Tapi kenapa kita gagal ikat untuk menjadikan satu keluarga, satu rumah tangga memiliki suami, isteri, anak-anak yang menghafaz Al-Quran Al-Karim? Pertama sekali kerana kita tidak melakukannya. Kenapa kita tak melakukannya? Kerana kita tidak ada wal-asri. Time management kita tidak ada. Sebut tentang Quran, sebut tentang hafaz Quran. I'm sorry, I'm so busy, man. Tapi kita boleh masuk untuk entertainment kita. Kita boleh masuk untuk gadget kita. Untuk internet kita. Untuk sukan kita. Untuk santai kita. Untuk itu dan ini. Tapi kita buat tidak ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau hidup kita, hidup suaminya, hidup isterinya, hidup anak-anaknya, hidup pemerintahnya, hidup rakyatnya, buat tidak ada masa dengan Allah. Akan tiba satu hari nanti Allah akan buat tidak ada masa dengan kita. Dan saya yakin kalau semua kita ini sepakat melakukannya, tidak mustahil kita akan boleh memantapkan hidup kita masing-masing. Kenapa? Setiap rumah disinggah, disimbah dengan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Itulah yang akan mengikat semua hidup manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah saya rasa dengan kepimpinan Datuk, dengan sahib Ustazah akan mengarahkan agenda yang kedua yang diberi nama insyaAllah selamat menghafal Al-Quran Al-Karim. Dan kita harap insyaAllah ini akan memanjangkan nafas badatun fayibatun warabun ghafur. Ini akan menjadikan keceriaan hilang tension, release tension, release depression hidup di semua ini semua kota metropolitan. Dengan apa? Kita semua sirnai hidup kita dengan Al-Quran Al-Karim. Pada masa itu insyaAllah datanglah apa juga hutan sekalipun, datanglah apa juga Al-Hulul Al-Mustawrajah Ayroji, Ayroji yang menyimpan daripada ikhlas. Oleh kerana hati kita sudah ada Al-Quran Al-Karim, insyaAllah pandailah campur tangan daripada Allah untuk menyelamatkan iman kita, taqwa kita, wakaf kita, akidah kita untuk maintain kepada jalan. Sekian Allah Ma'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang majlis sekalian, alhamdulillah kita dah dengar dua pusingan tentang perempuan yang begitu meyakinkan kita. Balik di tempat sebenarnya 6 hari lagi, 7 hari lagi Ramadan. Mari kita tanam niat di sini tuan-tuan. Niatnya apa? Tuan-tuan dan saya tidak tertinggal dalam gerakan untuk melahirkan balasul ta'ibatullahu pertama. Niat yang kedua, istri dan anak-anak di bawah tanggungan kita tidak tertinggal. Mereka juga bersama gerakan balasul ta'ibatullahu. Yang ketiga, jiran tetangga, sahabat anda, masyarakat yang lebih luas tidak tertinggal. Mereka juga merupakan batu rantai, batu rantai, batu rantai untuk balasuntai batu warabu. Yang keempat, seluruh pemimpinnya yang dipimpinnya, mari kita gerakkan mereka ke arah balasuntai batu warabu. Jika ini dapat dilakukan, terutama anak-anak muda yang telah sempat datang malam ini, datang sempat datang bulan lepas, tak sempat datang minggu depan, jangan-jangan tentukan. Tonton pastikan Ramadan ini kemuncak perubahan. Ramadan ini akan membuka satu ruang baru dalam kehidupan kita sekeluarga. Ramadan ini akan menjadikan insyaAllah satu titik permulaan. Anak-anak tonton rindu kepada rumah Allah SWT. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu mereka yang hati mereka rindu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada tujuh kumpulan manusia yang akan dinaungi oleh arasy, ketika itu tidak ada naungan lagi melainkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berbuat mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Terima kasih yang tidak sering kepada Jais, kepada pengarah Jais, Sayyid Sa'adah kita. Terima kasih kepada timbalan pengarah Jais. Terima kasih kepada unit yang melaksanakan forum perdana ini. Terima kasih kepada dulu ahli panel kita. Terima kasih kepada Tuan Nazir dan jatah kuasanya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, kita jadikan kehidupan Rasulullah rumahnya beres, masjidnya beres, jihadnya pun beres. Jihadnya beres, rumahnya beres, masjidnya pun beres. Masjidnya beres, rumahnya beres, jihadnya pun beres. Inilah gabungan-gabungan yang perlu ada untuk melahirkan balasan thayyibatul warabbu. Cukup sekali itu keampunan dan kemaafan daripada kami. Selamat menyambut datangnya Ramadan dan Ramadan. Pengarah Jais telah saya berunding dengan beliau di awal-awal lagi tentang tahun ini merupakan history. Awal-awal lagi dah tulis kepada semua nasib masjid dan pengurusi surau tentang hal mengenai tazkir dalam bulan Ramadan. Pastikan masjid ini pun antara yang mengutamakan tazkirah Ramadan yang telah kita bukakan ruang dan pintu dan tingkapnya untuk memungkinkan anak-anak kita dan teman-teman kita serta tetamu Ramadan kita, selain daripada mengisi amalan Ramadan, terus mengisi ilmu, keyakinan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan insyaallah dalam minggu depan ini, satu lagi sekilas mungkin akan menyusul, akan membayangkan, menggariskan apa dia rancangan Ramadan kita pada tahun ini insyaAllah, selain daripada amalan tradisi yang kita lakukan itu. Aku qul hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Dr. Hasan bin Muhammad Ali dan ahli kajian forum. Mudah-mudahan forum perdagangan lewat Islam kita pada malam ini yang bertajuk Bersama Mencipta Negeri Baghdadul Tayyibatul Warabul Baqur dapat memberi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua sebagai bekalan di dunia dan di akhirat. Setinggi tinggi penghargaan kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa pada malam ini, serta kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan majlis forum pada malam ini. Semoga kita diizinkan untuk bertemu lagi di dalam forum perdana relawan Islam peringkat daerah bulanan pada masa yang akan datang insyaAllah. Seterusnya mari sama-sama kita bersolat isyak secara berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.